Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan tentang zadud da'iyati ilallahi azza wajal, bekal para dai di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil pembahasan tentang az-zadus tsani, bekal yang kedua. Yang mana pada bekal kedua ini adalah kesabaran. Seorang dai ilallahi azza wajal haruslah membekali dirinya dengan kesabaran. Karena sesungguhnya setiap yang menyeru kepada Allah pasti akan dihadapkan dengan segala macam ujian, cobaan, rintangan, gangguan, dan lain sebagainya. Maka siapa yang tidak membekali dirinya dengan kesabaran, tidak tahan dengan olok-olokan, tidak tahan dengan gangguan, dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa tegak di atas agamanya. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa seseorang tidaklah tegak di atas agama Allah selama masih takut dicela. Mau memanjangkan janggutnya takut dicela, takut diolok-olok. Mau memakai hijab takut dihina, takut diolok-olok, takut dicela dan sebagainya. Nah, mau meninggalkan perkara-perkara bid'ah, dia juga takut nanti dikucilkan dengan kaumnya, dengan masyarakatnya. Akhirnya dengan dia takut-takut dan seperti ini tidak mau bersabar, akhirnya dia tidak bisa menegakkan agamanya dengan sempurna. Oleh karena itu penting sekali seseorang membekali dirinya dengan bekal kesabaran. Naam. Yang dengan bekal kesabaran tersebut dia bisa ya tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemarin kita sudah mengambil pembahasan tentang bekal yang kedua yaitu kesabaran. Yang mana Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kesabaran di sini pada tiga hal. Kesabaran di sini pada tiga hal. Yang pertama, sabar di atas apa yang dia dakwahkan. Dia bersabar dengan apa yang dia dakwahkan. Naam. Yakni terus-menerus mendakwahkan kebenaran. Iya, tidak futur. Kemudian tidak berpaling kepada selain Allah. Terus dia menyampaikan ilmu dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, ada kesempatan menyampaikan ilmu, sampaikan. Ada kesempatan untuk mendakwahi saudaranya agar kembali kepada jalan yang benar, dia lakukan. Ini yang pertama, sabar di atas apa yang dia dakwahkan, terus menyampaikan ilmu. Kemudian yang kedua, sabirun ala ma ya'taridu da'watah. Bersabar di atas apa yang menentang dakwahnya. Pasti ya, setiap yang kita sampaikan dari kebenaran akan dihadapkan dengan penentangan-penentangan. Ada yang menentang hukum ini, ada yang menentang hukum itu. Musik yang sudah jelas-jelas haram, masih ada yang menentang hukumnya, enggak apa-apa. Ya, kebid'ahan yang sudah jelas-jelas, ya, atau bahkan kesyirikan yang sudah jelas-jelas hukumnya, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ketika ada yang menyeru kepada tauhid, sembahlah Allah, esakanlah Allah, tinggalkan kesyirikan, masih ada umat yang menentang. Bahkan umat Islam sendiri yang menentang tersebut. Barakallahu fikum. Sudah pasti ada orang yang akan menentang dakwah yang dia sampaikan. Ini sudah kita ambil. Dan yang ketiga, sabirun ala ma ya'taliduhu huwa minal adza. Sabar di atas gangguan yang mengenai dirinya. Ini. Banyak yang bersabar pada poin pertama dan yang kedua. Tapi dia tidak sabar pada poin yang ketiga ini. Ketika gangguan itu mengenai dirinya, banyak manusia yang tidak sabar. Ya, dia sabar pada yang pertama, terus berdakwah. Dia sabar pada yang kedua ketika dia menentang dakwahnya. Tetapi banyak yang mental pada poin yang ketiga. Ketika gangguan itu mengenai dirinya, mental, mundur. Ya, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la budda ay yakuna da'iyatu sabiran 'ala ma ya'tariduhu huwa minal adza. Hendaknya seorang dai itu sabar di atas apa yang menimpa dirinya dari gangguan-gangguan. Sudah pasti. Li'anna da'iyata la budda ay yu'dza imma bil qawli wa imma bil fi'l. Kan setiap dai, lihat, setiap dai pasti akan diganggu, disakiti, entah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Diolok-olok, dihina, bahkan ya disakiti tubuhnya, dan tidak jarang para dai dihadapkan dengan pembunuhan, seperti yang sudah kita sampaikan Syekh Mukbil, ya, ketika berdakwah dia banyak ancaman-ancaman yang akan membunuh beliau, bahkan bom sudah di bawah mejanya, tapi subhanallah Allah telah jaga beliau, Allah masih menjaga beliau, tidak meledak bomnya. Nah, ini gangguan subhanallah langsung kepada dirinya. Pasti akan dihadapkan dengan gangguan baik perkataan ataupun perbuatan. Jangankan kita manusia biasa, para rasul, para anbiya. Nah, apa kata Syekh? Wa hahum rusul shalawatullah wasalamuhu alaihim. Lihat para rasul. Mereka udzu bil qaul, disakiti, diganggu dengan perkataan. Wa udzu bil fi'l, juga diganggu dengan perbuatan, dengan tindakan, kekerasan dan lain sebagainya. Naam. Barakallahu fikum. Apa kata Allah? Iqra' qaulallah, bacalah firman Allah kalau antum ingin bukti. Kadzalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kami datangkan seorang rasul kepada kaumnya, ya, kaum mereka, illa qalu sahirun aw majnun. Pasti para rasul itu dibilang tukang sihir atau orang gila. Nabi, rasul, ya, Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya, mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Nah, masih dibilang tukang sihir atau orang gila. Bayangkan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Ya, mereka yang dapat wahyu langsung dari Allah disebut tukang sihir atau orang gila. Surat Az-Zariyat ayat 52. Nah, qala la syakka annahu yata'adza. Pasti mereka pun terganggu, mereka pun merasa tersakiti, para nabi dan rasul tersebut, ketika dibilang tukang sihir, ketika dibilang orang gila, pasti mereka merasakan gangguan tersebut, merasakan sakit. Naam. Wa ma'a hadza, tetapi dengan itu semua, ar-rusul sabaru 'ala ma'udzu bil qauli wa 'ala ma'udzu bil fi'li. Mereka tetap sabar. Dengan mereka disebut orang gila, disebut orang majnun, disebut tukang sihir, mereka tetap sabar. Nah, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, sampai Rasul subhanallah suatu ketika mengusap darahnya dari wajahnya, dilempar dengan batu. Beliau tetap bersabar. Ini Nabi. Ini Nabi subhanallah. Ya, diganggu dengan sedemikian keras dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dengan gangguan yang menimpa kita. Kalau kita mungkin hanya dibilang teroris, atau disebut Wahabi, atau disebut ini dan itu, enggak sampai dengan perbuatan. Demi Allah, dari sejak saya mengenal dakwah sampai sekarang, tidak pernah mendapat gangguan kepada fisik. Entah pukulan atau lemparan batu dan lain sebagainya. Bahkan perkataan gila pun tidak pernah saya dengarkan. Hanya selentingan-selentingan kecil. Maka hendaknya ini menjadikan kita motivasi untuk terus bersabar. Jauh kalau dibandingkan dengan ujian yang menimpa para rasul. Kalau hanya dibilang kamu mengasingkan diri, biarkan. Kalau hanya dibilang engkau teroris, biarkan. Terus bersabar. Jangan hanya baru dikatakan seperti itu, kemudian kita sudah tidak mau kembali dakwah, kembali mengisi, kembali menjalankan syariat karena takut dicela dan lain sebagainya. Lihat kepada yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Naam. Qala unzur ila awalir rusul Nuh alaihi salatu wassalam. Lihat kepada yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kana qaumuhu yamuruna bihi wa huwa yasna'ul fulka wa yaskharuna bihi. Ketika Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal ya di gunung atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kaumnya melewati beliau, mereka menghinanya, mencacinya, ya, bahkan mengatakan engkau adalah orang gila. Nah, enggak nyambung kok bikin kapal di tengah gunung, lautan di sana, jauh. Ini di gunung buat kapal, kan aneh seperti itu. Nah, apa kata Allah? Intaskharu, menceritakan kejadian tentang Musa. Intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sungguh ketika kalian menghina kami, maka kami pun menghina kalian. Sebagaimana apa yang telah kalian hinakan kepada kami. Artinya apa? Dengan mereka menghina, hakikatnya mereka telah menghina diri mereka sendiri. Karena kami tidak mundur sedikit pun dengan hinaan, cercaan yang kalian berikan kepada kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih. Niscaya kalian akan mengetahui, kata Nabi Nuh, siapa yang akan ditimpa dengan azab yang sangat menghinakan. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan siapa yang akan mendapatkan azab yang kekal. Naam, surat Hud ayat 38 sampai 39. Naam. Bukan hanya ucapan orang gila, ya. Bukan hanya ucapan Nabi Nuh dikatakan orang gila. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin, walam yaqtasirul amru bihim ala sukhriyah bihi bal tawa'aduhu bil qatl. Bukan hanya ucapan orang gila saja, tetapi diancam dengan pembunuhan. Nabi Nuh mau dibunuh oleh kaumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, qalu la in lam tantahi ya nuhu latakunanna minal marjumin. Mereka berkata kaumnya, wahai Nuh, seandainya kamu tidak berhenti dari mendakwahkan agamamu ini, niscaya engkau termasuk dari orang-orang yang dimarjum, yang dilempar, dirajam. Maksudnya dilempar di batu sampai mati. Diancam dengan apa? Pembunuhan. Dan bukan perkataan yang main-main, memang terjadi. Memang mereka lakukan, bukan hanya ancaman belaka. Naam. Ai minal maqtulin ramyan bil hijarah, yaitu orang-orang yang dibunuh dengan dilempari batu. Nah, Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama. Nah. Huna tu'adu bil qatli ma'a tahdidin bi anna qad rajamna ghayraka izharan li'izzatihim. Ya, mereka mengancam Nabi Nuh alaihi salam dengan apa yang telah mereka lakukan kepada selainmu, wahai Nuh. Kami sudah melakukan itu kepada orang-orang sebelummu. Nah, untuk menunjukkan kehebatan mereka, keperkasaan mereka, orang-orang kufar. Naam. Wa qad rajamu akharin wa anta minhum. Kami telah melempari, membunuh orang-orang yang semisalmu, dan engkau termasuk dari mereka. Lihat, ini ancaman yang sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Naam. Walakin hadza lam yasin Nuhan. Tetapi dengan itu tidak menyurutkan Nabi Nuh dari mendakwahkan agama Allah. dari menyerukan bahwa sembahlah Allah, esakanlah Allah, tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tidak bergeming dengan ancaman dan hinaan mereka. Balistamarra hatta fatahallahu bainahu wa baina qaumih. Nabi Nuh terus berdakwah hingga kemudian Allah menangkan beliau di atas kaumnya. Nah, ini Nabi Nuh alaihi salam. Luar biasa, seorang rasul ya, diancam dengan pembunuhan, dihina dengan perkataan-perkataan yang keji. Nasallallahu salama wal afiyah, yang mungkin kita pribadi belum pernah merasakan itu semua. Kemudian dikisahkan juga Ibrahim alaihi salam. Qabalahu qaumuhu birrafdi. Ditolak mentah-mentah oleh kaumnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Allah, ditolak mentah-mentah oleh kaumnya. Bal syaharu bihi bainan nas, bahkan dijelek-jelekkan di tengah-tengah manusia. Nah, sengaja. Karena raja saat itu kafir, ya, Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihi salam sengaja dipermalukan, dicaci maki di tengah-tengah kaumnya. Bayangkan. Dicaci maki di tengah manusia. Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan, ya. Datangkan Ibrahim di tengah-tengah manusia, di hadapan para manusia agar dilihat oleh manusia, la'allahum yashhadun, agar mereka menyaksikan apa yang kami lakukan kepada Ibrahim. Subhanallah. Surat Al-Anbiya ayat 61. Setelah dikumpulkan manusia dan Nabi Ibrahim alaihi salam ditempatkan di tengah-tengah mereka, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Tsumma tawa'aduhu bil ihraq, kemudian diancam akan dibakar. Bayangkan, diancam akan dibakar Nabi Ibrahim. Apakah sekedar ancaman? Bukan, serius. Apa kata Namrud atau kata pemimpin mereka? Qalu, mereka berkata, hariku, bakar dia. Ya. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Tolonglah tuhan-tuhan kalian, ya, kalau memang kalian mau melakukan. Ya. Jadi mereka berkata, bakar Ibrahim kalau memang kalian mau menolong tuhan-tuhan kalian. Karena Ibrahim ini sudah menghancurkan tuhan-tuhan kita. Jadi barakallahu fikum, sudah jelas-jelas mereka di atas kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, tetapi mereka tetap merasa di atas kebenaran. Nah, bakar Ibrahim dan tolonglah tuhan-tuhan kalian jika kalian memang mau melakukannya. Maksudnya apa? Ibrahim ini sudah menghancurkan berhala-berhala kami. Maka bakar Ibrahim sebagai bentuk pertolongan kalian kepada tuhan-tuhan yang telah dihancurkan. Tuhan kok dihancurkan? Nah. Kemudian setelah Namrud berkata demikian, semua kaumnya atau bangsa di saat itu membawa kayu bakar. Bahkan wanita hamil yang biasanya di rumah tidak banyak bergerak, tidak membawa beban berat, ketika dibilang untuk membakar Ibrahim, bawa kayu bakar, mereka datang berbondong-bondong membawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Lihat, begitu semangatnya mereka mau membinasakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, fa'auqadu naron azimah, dibuatlah api yang sangat besar. Waramauhu bil manjanik libu'dihim anha lisiddati hararatiha. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan, dilemparkan ke dalam apa? Api tersebut dengan manjanik. Manjanik itu seperti ketapel, tapi sangat besar. Saking jauhnya, karena kan panas, ya, apinya saking besarnya, enggak mungkin melemparkan dari jarak dekat. Mereka juga terbakar. Maka dilemparkan dengan manjanik. Ya, ketapel, jadi Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengah, dilepaskan, masuk ke dalam api. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke tengah-tengah api? Beliau berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan penjaga kami. Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan penjaga kami ketika beliau dilemparkan ke tengah-tengah api. Nah, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian Nabi Ibrahim selamat dan tidak terbakar sedikit pun dari api yang mereka buat. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi abul anbiya, tapi mendapatkan gangguan yang luar biasa. Bahkan para binatang, para hewan, mereka semua berdoa kepada Allah agar memadamkan api tersebut. Ya. Para hewan-hewan berdoa agar api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi padam. Kecuali seekor wazagoh, yaitu cicak atau semacamnya, tokek dan lain sebagainya. Binatang ini satu-satunya binatang yang berdoa justru meniupkan hembusan supaya apinya semakin membesar. Nah, oleh karena itu disunahkan untuk membunuh cicak sebagaimana di dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala wazagotan fi darbatil ula falahu mi'a hasanah." Siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka baginya 100 kebaikan. "Waman qatalahu fi darbatil tsaniyah falahu duna dzalik." Dan siapa yang membunuh cicak itu dengan dua kali pukulan, maka baginya pahala di bawah pahala orang yang membunuhnya dengan sekali pukul. "Waman qatalahu fi tsalitsah falahu duna dzalik." Dan siapa yang membunuhnya pada tiga kali pukulan, maka baginya pahala di bawah pahala yang kedua tadi. Nah, hadis Muslim. Barakallahu fikum. Ini dengan sebab ini syariat menganjurkan untuk membunuh cicak. Untuk membunuh cicak. Dan tetap walaupun dibunuh, diperintah untuk dibunuh, diajarkan untuk jangan menyiksa, dipukul dengan sekali pukul supaya mati. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau misalnya kita di rumah melihat cicak, bisa kita ambil, bunuh, banting sekali mati, kemudian kita buang. Jangan sampai disiksa, dipotong kakinya, dipotong ekornya, dipotong kepalanya, jangan. Banting atau pukul sampai dia mati dengan segera. Nah, tapi tidak perlu dicari-cari, cukup apa yang kita lihat, cicak itu kita lihat, kita ambil, kita bunuh. Tidak perlu keliling rumah untuk mencari-cari cicak. Nah, qala wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Iya. Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan bahwa mereka kaumnya Ibrahim hendak membuat tipu daya. Ya, kemudian kami gagalkan tipu daya mereka, kata Allah, dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-Anbiya ayat 69. Nah, ini Nabi Ibrahim. Kemudian belum selesai sampai di situ, Syekh Ibnu Utsaimin menceritakan perjuangan Nabi Musa ketika mereka atau ketika beliau mendapatkan gangguan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Qala wa hadza Musa alaihi salatu wassalam tawa'adu Fir'aunu bil qatl. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam, diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh. Apa kata Fir'aun dalam surat Ghafir ayat 26? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyadhhara fil ardil fasad." Ini kata Fir'aun. Ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an perkataan Fir'aun ini sebagai bentuk pelajaran agar kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka alami para anbiya war rasul. Fir'aun berkata, "Zaruni, biarkan aktul Musa, saya membunuh Musa." Ya, ini Fir'aun, biarkan saya sendiri yang membunuh Musa. "Wal yad'u rabbah, biarkan Musa memanggil Tuhannya." Ya, biarkan Musa memanggil Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya agar menolong dirinya. "Inni akhafu ayyubaddila dinakum," sungguh kata Fir'aun, "saya takut Musa itu mengganti agama kalian. Aw ayyadhhara fil ardil fasad," atau akan membuat kerusakan di muka bumi. Fir'aun orang yang paling kejam, orang yang sangat bengis. Tetapi ketika diseru oleh Nabi Musa agar beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, apa perkataan dia? "Biarkan saya yang membunuh Musa karena saya takut dia merubah agama kalian. Maksudnya jadi menyembah Allah, tidak lagi menyembah Fir'aun. Atau ayat haro fil ardil fasad, agar Musa tidak membuat kerusakan di muka bumi. Lihat, sudah jelas-jelas Nabi Musa menyeru kepada kedamaian, kepada peribadahan kepada selain Allah, ya, kepada peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Musa yang Fir'aun yang justru membunuh para anak-anak, ya, membunuh Bani Israel, dia mengatakan, saya takut ini Musa membuat kerusakan di muka bumi. Padahal jelas-jelas dialah yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, fatawa'aduhu bil qatli walakin akhirul amri kanatil uqbali Musa. Fir'aun berusaha untuk membunuh Musa, tetapi justru kemenangan ada pada Musa alaihi salam. Nah, wahaqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Kemudian kehinaan kehinaan meliputi Fir'aun, ya, dengan azab yang sangat jelek. Surat Ghafir ayat 45. Wa hadza Isa alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan Isa alaihi salam. Hasalalahu minal aziyah ma hasala hatta ramahul yahudu bi annahu ibnu baghi. Nabi Isa alaihi salam juga sama, mengalami penyiksaan, mengalami gangguan, ya, orang-orang Yahudi menuduhnya sebagai ibnu baghi, anak zina, karena Nabi Isa tidak punya bapak. Nah, padahal mereka mengetahui bahwa Maryam tidaklah berzina, melainkan itu atas kehendak Allah yang memberikan kepada Maryam, ya, atau meniupkan roh kepada Maryam mengandung Isa alaihi salam. Wa qataluhu ala zamihim. Orang-orang Yahudi membunuh Nabi Isa alaihi salam menurut pendapat mereka, menurut anggapan mereka. Wasolabuhu, bahkan disalib, sudah dibunuh disalib pula, dipermalukan di tengah-tengah manusia. Walakin Allah Ta'ala yaqul, tetapi hakikatnya Allah berkata, wa ma qataluhu wa ma solabuhu walakin syubbiha lahum. Sungguh mereka tidak membunuh Isa, tidak pula menyalib Isa, tetapi diserupakan, ya, untuk mereka seperti Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika ada yang berkhianat menunjukkan persembunyian Nabi Isa, Allah mengangkat Nabi Isa kemudian menjadikan pengkhianat tadi, ya, serupa dengan Isa. Akhirnya dia yang ditangkap dan dia yang dibunuh juga disalib. Nah, ini apa hakikatnya tentang Nabi Isa. Walaupun beliau tidak terbunuh, tapi hakikatnya sudah pasti mau dibunuh saat itu. Kalau bukan pertolongan Allah, Nabi Isa telah terbunuh. Surat An-Nisa ayat 157. Fanujia minhum. Kemudian Nabi Isa selamat daripada ancaman mereka. Taib. Ini subhanallah kisah-kisah yang sungguh memberikan motivasi kepada kita. Dari kisah pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak lepas daripada gangguan kaumnya, siksaan, ancaman, bahkan mereka hendak dibunuh kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala mereka terbunuh. Semoga dengan kita mengetahui sirah para ulama, sirah para anbiya ini, kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah di atas agama Allah. Sekalipun manusia membenci kita, sekalipun manusia meninggalkan kita, sekalipun mereka menyakiti kita, tetap kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memenangkan kebenaran. Maka jangan goyah, terus istiqomah, berdoa kepada Allah, meminta kesabaran, terus bergaul dan berteman dengan orang-orang soleh agar mereka memberikan kepada kita penyemangat, mengingatkan kita di saat lalai, mengingatkan kita di saat lengah, dan jangan meninggalkan teman-teman yang soleh. Sungguh ketika seseorang meninggalkan teman-temannya yang soleh, mereka akan terpelanting, mereka akan terseret, mereka akan terbawa arus, ya, jeleknya fitnah-fitnah duniawi. Maka hidayah yang sudah ada pada kita sekarang dijaga. Hidayah itu mahal. Allah Subhanahu wa taala telah tumbuhkan di hati kita kecintaan terhadap sunnah, kecintaan kita terhadap syariat. Maka jangan sampai kecintaan itu ya, kecintaannya Allah berikan kepada hati kita dicabut oleh Allah hingga kemudian kita menjauh daripada syariatnya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin.